Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Shadaqallahul azim. Ayuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Khatib berpesan kepada diri khatib sendiri dan juga kepada seluruh kaum muslimin khususnya sidang Jumat yang berbahagia. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Karena hanya dengan takwa itulah yang akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dalam kehidupan Rasulullah SAW di Mekah, ada satu kejadian wahyu terputus pada saat Rasulullah SAW sangat berharap untuk terus mendapati petunjuk untuk menyampaikan Islam. Pada saat wahyu terputus itu banyak fitnah melanda bagi Rasulullah. Orang-orang kafir Quraisy mengatakan bahwa Muhammad telah ditinggalkan dan dimurkai oleh Tuhannya. Sampai-sampai sempat Rasulullah SAW jatuh sakit. Dan juga wahyu tetap terputus beberapa lama. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya surat Ad-Duha yang tadi dibacakan oleh khatib. Allah memberitahukan kepada Rasulullah tentang berita gembira dan juga beberapa perintah dalam surat tadi. Surat itu sendiri adalah satu surat yang kemudian sangat dalam isinya bagi kita untuk kita cermati pada saat sekarang ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, demi waktu duha, wal laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan juga tidak pula membencimu. Ini adalah penjelasan dari Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membenci dan meninggalkan Rasulullah SAW. Dan juga dikatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Wal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik daripada yang permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Allah memberitahukan kepada Rasulullah SAW bahwa kemenangan akan didapati oleh Rasulullah SAW. Begitu juga Allah memberitahukan kepada Rasulullah, alam yajidika yatiman fawa, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu. Wajadaka dhalan fahada, dan Allah mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, dan Allah mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk. tidak tahu, lalu Allah memberi petunjuk dengan Islam. Wajadaka ailam fa'agna, dan Allah memberitahukan kepada Rasulullah bahwa tadinya Rasulullah SAW adalah orang yang tidak mendapati apa-apa dalam keadaan miskin. Lalu kemudian Allah memberikan kecukupan. Fa'amal yatima fala takhar. Ini adalah perintah kepada Allah, kepada Rasulullah dari Allah, untuk kemudian Rasulullah dan juga kita kaum muslimin agar tidak menghardik dan juga menolak orang-orang yang meminta-minta. Fa'amal yatima fala takhar, dan dari orang-orang miskin, orang-orang yatim tadi, terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Wa masaila fala tanhar, dan juga orang-orang yang meminta-minta janganlah engkau menolaknya. Wa ma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Hadirin Jumat yang berbahagia, ayat ini tentu sebenarnya kita sudah tahu semua tentang makna dan juga beberapa yang memang dikandung di dalamnya. Ada satu yang ingin khatib ungkap lebih dalam dari surat yang tadi dibacakan, dan mungkin beberapa kita sudah bisa membacakannya setiap hari. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita untuk memerintahkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan dari nikmat Tuhanmu hendaknya engkau menampakkannya. Allah memerintahkan kepada kita untuk tahaddus bi ni'mah, memerintahkan kepada kita mengungkapkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surat Ibrahim, dalam ayat yang lain dikatakan wa ista'zana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan sungguh Tuhanmu telah memaklumkan bahwa la in syakartum la azidannakum, siapa saja yang bersyukur maka Allah akan tambah, wa la in kafartum inna azabi lasyadid, dan siapa yang kufur terhadap nikmat Allah maka baginya terdapat azab yang pedih. Satu-satu yang kita ketahui dari dua keadaan ini adalah kita akan mendapati ridha Allah apabila kita bersyukur, dan kita akan mendapati murka Allah apabila kita kufur dan tidak mau menampakkan nikmat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pertanyaannya adalah lalu nikmat-nikmat seperti apa yang harus kita nampakkan agar kita tidak salah dalam bersyukur dan juga tidak terkategori orang yang kufur terhadap nikmat. Dalam beberapa penjelasan terhadap ayat tersebut, para mufasir menjelaskan ada tiga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tiga golongan nikmat maksudnya, karena kalau dihitung banyaknya nikmat tentu tidak ada bisa kita menghitungnya. Golongan nikmat pertama yaitu adalah nikmat yang berupa harta benda. Kita sering menyebutnya dengan rizki berupa uang, harta benda, kekayaan dan sebagainya. Alhamdulillah, ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada seluruh manusia dan juga kaum muslimin. Tapi bagaimana kita bersyukur terhadap nikmat tadi? Bersyukur terhadap nikmat yang berupa harta adalah bukan dengan cara memamerkannya. Berapa banyak kita memiliki kendaraan, berapa banyak kita memiliki rumah, berapa banyak kita memiliki harta, bukan dengan cara memamerkannya. Tapi dikatakan bahwa bersyukur terhadap nikmat harta adalah dengan cara bersedekah atasnya. Inilah yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadis, as-sahau hasanun walakinna fil abniyai ahsan. Kedermawanan itu adalah baik, tapi bagi orang-orang kaya jauh lebih baik lagi. Artinya, orang kaya adalah orang yang biasanya bukan bertambah dermawan. Kalau bukan karena iman, biasanya dia bertambah pelit. Allah SWT memberitahukan kita tentang hal itu, tentang bagaimana kecelakaan orang-orang yang mengumpulkan harta. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Oleh karena itu, hadirin dan jemaat yang berbahagia, bersyukur tahadus binikmat terhadap nikmat harta yang kita miliki adalah dengan cara sedekah terhadapnya, daripadanya. Berapa banyak sedekah kita, itu yang disebut dengan kekayaan kita. Sedekah, ada yang sedekah wajib ataupun sedekah-sedekah sunnah. Tapi itulah yang memang dikatakan, makanya dinamakan dengan sedekah, maksudnya adalah bukti keimanan kita. Karena itu yang kemudian menjadi ciri dari orang-orang beriman, menginfakkan sebagian harta fis-sarai wa fid-dharra, dalam keadaan senang walaupun dalam keadaan susah. Nikmat yang kedua dari golongan nikmat yang diberikan oleh Allah adalah nikmat yang berupa kesehatan badan. Sehat badan kita adalah merupakan nikmat yang juga Allah berikan. Bagaimana bersyukur terhadap nikmat ini? Bersyukur terhadap nikmat yang berupa sehat badan kita adalah menjalankan ibadah sesuai dengan hak-hak dari badan kita. Berjalanlah menuju masjid, berdirilah saat sholat dengan benar, bangunlah untuk kemudian melaksanakan segala ketaatan, melakukan tawaf dengan tentu saja dengan berjalan, sa'i juga dengan adanya lari-lari kecil. Begitu juga seluruh ibadah-ibadah yang dibutuhkan dalam kekuatan fisik, laksanakanlah dan kerjakanlah. Ini adalah bagian dari bersyukur terhadap nikmat sehat badan kita. Bukan seperti mungkin para binaragawan untuk menonjolkan bagaimana lekuk tubuh badan kita dan sebagainya. Bukan seperti itu. Tapi bersyukur dari nikmat sehat kita adalah mengerjakan ketaatan dengan hak badan kita. Yang ketiga, golongan nikmat yang harus kita syukuri adalah, ini yang terbesar dan yang terpenting dan juga ini menjadi poin kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat iman dan nikmat Islam inilah yang menjadikan manusia harusnya bersyukur berpuluh-puluh kali dari apa yang telah didapati dari nikmat-nikmat sebelumnya. Bahkan nikmat sehat badannya, nikmat banyak hartanya, dia bisa korbankan untuk kemudian keislamannya. Karena dia tahu bahwa Allah telah akan menggantikan dirinya dengan kenikmatan yang jauh lebih besar. Allah SWT mengatakan, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang mukmin dengan surga. Artinya harta dan jiwa orang mukmin pun bisa dia korbankan untuk dia mendapati surga dari Allah karena imannya kepada Allah. Ini yang sangat besar untuk kita dan harus kita jaga dan sangat berharga untuk kita, Bapak Adik sekalian. Allah memberikan kemuliaan kepada kita sebagai satu makhluk yang paling mulia. Kita dijadikannya sebagai manusia. Allah katakan, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh manusia, sungguh telah kami jadikan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Kita tidak dijadikan sebagai binatang atau benda-benda langit dan sebagainya. Bersyukur kita terhadap penciptaan kita sebagai manusia. Allah pun telah berikan kepada kita, ternyata di antara manusia itu ada yang kemudian menjadi kebaikan bagi kita. Untuk khairul ummah ukhrijat linnas, kalian adalah sebagian sebaik-baik kelompok dari manusia yang ada di muka bumi. Keislaman inilah yang kemudian paling berharga. Bagaimana tahadus bin nikmah terhadap keislaman kita? Tahadus bin nikmah menampakkan kenikmatan bahwa kita adalah orang Islam dengan cara terikat dengan seluruh syariat Islam. Dengan cara menampakkan bahwa kita adalah orang Islam. Sudahkah kita bersyukur terhadap ini? Maukah kita diatur dengan syariat Islam? Sudahkah kita memperjuangkan penegakan kembali syariat Islam sebagai wujud kita agar kita tidak dimurkai dan dijauhi oleh Allah? Mungkin ada yang malu mengaku sebagai orang Islam. Mungkin juga ada yang kemudian tidak mau menampakkan syariat Islam. Mungkin juga ada yang berpura-pura bahwa dia bukan orang Islam. Na'udzubillah. Tahadus bin nikmah terhadap nikmat iman dan Islam kita adalah terikat sepenuhnya dengan syariat Allah. Allah SWT berfirman, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun amal kita akan dibalas, baik itu kebaikan atau keburukan. Kalau gitu, orang Islam seharusnya kembali kepada syariat Islam. Kenapa orang Islam hanya mengambil sebagian syariat Islam? Sebentar lagi kita mendapati hari raya Idul Fitri dengan sebelumnya bulan suci Ramadan. Betapa gegap gembitanya kaum muslimin menyambut bulan suci Ramadan. Padahal perintah wajibnya berpuasa di bulan Ramadan, 5 ayat sebelumnya Allah perintahkan untuk kita menegakkan hukum qisas. Kalau dalam bulan Ramadan kita disuruh berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Tapi sebelumnya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Kenapa kita enggak mau mengambil hukum qisas? Dalam ayat Al-Qur'an Allah memerintahkan, dalam ayat yang lain, wasyariku wasyariqatu faqtu aydihuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya. Oleh kita yang harusnya memotong tangan para pencuri tadi agar tidak, bukan agar tidak, agar kita taat kepada Allah dengan perintah memotong tangan pencuri tadi. Wazaniatu wazani fajlidu kullam minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka hendaknya kamu mencambuk 100 kali cambukan. Begitu juga diperintahkan dalam Al-Quran untuk kita memerangi orang-orang kafir. Ya ayyuhan nabi haridil mu'minina alal qital. Wahai nabi, semangatilah orang-orang mukmin untuk berperang. Dan kita tahu, walan tardha anka al-yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela terhadap kita sampai kita mengikutinya. Apakah sudah seluruh syariat-syariat tadi dalam sistem ekonomi yang kemudian juga Allah katakan wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba? Perintah-perintah Allah tadi adalah kita yang melaksanakannya, kita yang memperjuangkannya. Dan ini adalah wujud penampakan nikmat iman dan Islam kita, bahwa kita adalah orang Islam yang bersyariat Islam, yang menegakkan hukum-hukum Islam, bukan hukum-hukum kufur seperti yang sekarang dilakukan, menipu rakyat atas nama subsidi dan sebagainya untuk menaikkan harga BBM, bahkan juga menipu segala urusan-urusan yang sebenarnya untuk kesejahteraan rakyat, korupsi dan lain sebagainya, markup harga dan lain sebagainya, padahal Allah melarang hal itu semua. Belum lagi dari ayat-ayat Al-Quran dan banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana urusan agama ternyata dilanggar oleh orang-orang mukmin sendiri, yang mereka mengatakan pun beriman kepada Allah, tapi ternyata mereka menyembunyikan keimanannya karena mereka tidak mau menampakkan bahwa mereka adalah orang Islam. Boleh kita katakan mereka tidak tahadus bin nikmah, tidak mengemukakan nikmat-nikmat Allah berupa nikmat iman dan Islam tadi. Oleh karena itu hadirin sekalian Jumat yang berbahagia, surat Ad-Duha ini poinnya adalah jangan sampai kita mendapati kemurkaan Allah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah telah katakan itu kepada Rasulullah dan juga kepada umatnya. Allah tidak akan benci dan tidak akan meninggalkan kita. Selama kita apa? Selama kita tahaddus bi ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan dari nikmat Tuhan hendaknya engkau menampakkannya. Nikmat sehat, nikmat rizki, harta yang kita miliki, alhamdulillah mungkin sudah kita tampakkan nikmat itu. Tapi pada saat yang sama, nikmat iman dan nikmat Islam tampakkanlah dalam seluruh sendi kehidupan kita. Sistem ekonomi kita harus sistem ekonomi Islam. Sistem sosial kita harus sistem sosial Islam. Sistem politik kita harus sistem politik Islam. Dan juga tentu saja sistem pemerintahan kita harus sistem pemerintahan Islam. bukan sistem pemerintahan yang kubur, yang menipu rakyat, yang kemudian terlaknat dan zalim. Na'udzubillah. Hadirin Jumat yang berbahagia, marilah, masih ada kesempatan bagi kita. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan memasuki satu bulan yang penuh rahmat dan penuh berkah. Satu bulan yang Allah katakan bahwa Allah memberikan ampunan dan rahmatnya. Marilah kita sambut untuk diri kita. Kita nyatakan bahwa kita adalah orang yang kemudian bangga dan senang dalam melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah. Senang dan bangga bahwa kita adalah orang yang melaksanakan ibadah puasa, yang juga seharusnya kita senang dan bangga dalam melaksanakan seluruh syariat Allah, dalam melaksanakan seluruh hukum-hukum Allah, baik dalam tadi sistem pergaulannya, politiknya, ekonominya, dan sistem pemerintahannya. Semuanya harusnya berdasarkan syariat Islam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Qala Allahu ta'ala fil quranil karim, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ghinina bihalalikan haramika fadlika man siwak. Allahumma inna nas'aluka daulatan islamiyatan karimatan khilafatan rasyidatan alamin hajin nubuwah tu'izu bihal islam wa ahlah wa tuzillu bihal nifaq wa ahlah. Allahumma ansur man nasaraddin wa ahzul man khazalal mu'minin. Allahumma ansur man nasaraddin wa ahzul man khatalal mu'minin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullah.